kau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, susah.